Itu satu biduan kami yang cantik mungil. Aduh, siapa kayak gerakan? Kita bayu ada Neng Lesti. Buat anda masih bersama Amelian. Ada tersisih buat anda. Thank you. punya teman ataupun yang suka